Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durs An-Nafisah fi bayani mutammimah al-Ajurmiyah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui tempat-tempat amil yang menasabkan maf'ul bih wajib dibuang. Di antaranya ialah pada isim mustaghal anhu atau mas'ghul anhu. Ini pembahasannya disampaikan secara khusus pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Al-istighal. Pembahasan tentang istighal. Nah, jadi kalau kalian sudah paham ambil yang menasabkan maf'ul bih yang wajib dibuang, di antaranya ialah terjadi pada mas'ghul anhu atau mustaghal anhu. Berarti pembahasan ini masih ada kaitannya dengan pembahasan maf'ul bih. Nah, طيب قال المؤلف رحمه الله berkata مؤلف يعني الخطاب رحمه الله minha di antara tempat pembuangan amil yang wajib babul istighali dalam bab istighal wa haqiqatuhu ayataqaddam ismun wa yata'akhkhar an fi'lun aw wasfun mustaghillun bil 'amal fi dhamir al-ism as-sabiq aw fi mulabisihi 'anil 'amal fil ism as-sabiq. Hakikat istighal ialah adanya isim yang mendahului suatu amil dan adanya amil berupa fi'il atau sifat yang diakhirkan dari isim itu tapi dia sibuk beramal pada dhamir yang kembali pada isim tersebut atau kembali pada mulabisnya. Naam. Dari isim tersebut. Nah, Zaidan ibribhu wa Zaidan ana daribhu al-an aw ghadan wa Zaidan darabtu ghulamahu wa qawlihi ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih fanasbu fi dhalika kullihi bimahdufin wujuban. Semuanya itu dinasab dengan ambil yang wajib dibuang yufassirhuma ba'dahu yang dijelaskan oleh ambil setelahnya. Wa taqdir idrib Zaidan idribhu ana daribun Zaidan ana daribu ahantu Zaidan darabtu ghulamahu wa alzamna kulla insanin alzamnahu wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ini pembahasan masalah istighal, pembahasan yang lumayan sulit tapi tidak sulit-sulit amat ya. Nah, tinggal fokus saja ya. Perhatikan baik-baik. Kalau kalian konsentrasi, fokus, insyaallah tidak sesulit yang dibayangkan. Nah, untuk menyederhanakan pernyataan Al-Khattab rahimahullah dalam matan Mutamimah tadi, maka perlu kita bahas beberapa permasalahan. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-istighalu lughatan at-talahi an-syaitan. Istighal menurut bahasa artinya ialah lalai dari suatu perkara. Nah, jadi dia lalai dari suatu perkara yang harusnya menjadi tugasnya, ya. Nah, entah sibuk atau karena banyak urusan. Nah, sampai dia lalai dari suatu perkara yang sebetulnya menjadi tugasnya. Namanya istighal menurut bahasa. Tapi yang kita inginkan bukan ini. Wastidakhan, adapun istighal menurut istilah ahli nahwu. Nah, ini yang kita maksud dalam bab nahwu. Ayataqaddama ismun ala amilihi min haqqihi ayya'mala fihi laula istighaluhu anhu bil amali fi dhamirihi aw fi ismin mudhafin ila dhamir. Ini definisinya itu ya. Istighal menurut istilah ialah adanya amil yang adanya isim yang mendahului suatu amil yang seharusnya beramal untuk isim itu, ya. Namun dia sibuk beramal pada dhamir. Yang kembali pada isim tersebut atau pada isim yang mudhaf pada dhamir. Adanya isim yang mendahului suatu amil yang seharusnya beramal pada isim itu, namun amil ini sibuk beramal pada dhamir yang kembali pada isim tersebut atau pada isim yang mudhaf pada dhamir. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ada isim mendahului suatu amil yang harusnya amil ini beramal untuk isim ini, ya. Tapi amil ini sibuk beramal pada dhamir yang dhamir ini kembali pada isim tersebut atau pada isim yang mudhaf pada dhamir. Naam. Perhatikan contohnya. Nahwu. Kita baca qara'tuhu. Kitabmu aku sudah membacanya. Kita baca itu isim, ya. Qara'tu itu fi'il, itu amil. Seharusnya fi'il ini beramal untuk kita baca, tapi dia sibuk beramal pada dhamir, yaitu qara'tuhu, dhamir ha. Dhamir ini kembali pada isim yang mendahulunya tadi. Kita baca. Kesimpulannya, qara'tu itu amil yang membutuhkan maful bi. Mana maful binya? Dhamir ha. Qara'tu, ya. Harusnya dia beramal pada kitabaka, tapi dia sibuk beramal pada dhamir. Nah, namanya apa ini? Istighal. kemudian kita bakal dibiarkan nasab begitu saja. Nah, tentu harus ada amil yang bertanggung jawab yang menasabkannya, ya kan? Karena si korak itu dia enggak tahu mau tanggung jawab, dia hanya mau beramal pada domir, ya. Terus mana amilnya? Nah inilah, amilnya wajib dibuang. Nah, amilnya wajib dibuang. Terus jadi apa kita bakar? Maful bi. Ya, maful bi. Tapi wajib dibuang amilnya, bukan qoratu itu. Karena qoratu gak mau tanggung jawab, dia mau beramalnya pada domir, ya. Nah, terus amil yang dibuang itu apa wujudnya? Ya supaya tidak terlalu kecewa, ya, dibikin mirip dengan amil yang tidak tanggung jawab. Ya qoratu juga, tapi beda. Ya, nah, si qoratu yang ini sama yang itu beda. Nah, ini bertanggung jawab, yang itu tidak. Sama-sama namanya qoratu. Nah, jadi takdirnya ialah qoratu, kita bakal qoratu. Paham gak ini? Kalau gak fokus, ya gak akan paham. Tapi kalau fokus gampang, ya. Nah, kita baca korok tuhu. Ini contoh istighol. Karena ada isim, yaitu kita baca mendahului suatu amil, yakni korok tu, yang seharusnya korok tu ini beramal untuknya. Tapi dia sibuk beramal pada domir, yaitu korok tuhu. Maka apa ini? Istighol. Nah, kita bakal dinasab jadi apa itu? Maful bi. Mana amilnya? Wajib dibuang. Apa takdirnya? Ya, untuk mengobati luka di hatinya, ditampilkanlah amil yang sama dengan amil yang tidak tertanggung jawab padanya. Itu qoratu. Ya. Apakah selalu berbentuk qoratu? Ya tidak. Ya tentu tergantung bentuk amil yang enggak tanggung jawab itu, ya. Bentuknya apa? Ya amil yang wajib dibuang bentuknya sama, ya. Nah. Jelas? Nah, begitu. Ya itu istighal, ya. Nah. Dalam nahwu itu ada seperti itu. Ambil, enggak tanggung jawab. Ibaratnya ada suami, ya. Nah, enggak tanggung jawab sama istrinya yang pertama, ya kan? Hanya dia pun sibuk ngurusi istri mudanya. Yang akhirnya cerai sama istrinya yang pertama, ya kan? Nah, istri yang pertama untuk mengobati luka di hatinya nikah sama suami baru yang wajahnya mirip sama mantan suaminya. Bahasa kasarannya seperti itu, ya. Nah, istrinya itu cinta sebetulnya sama mantan suaminya. Makanya begitu lihat ada yang melamarnya, kok mirip banget. Naam, sama kembar. Naam. Bertanggung jawab lagi. Nah, ya. Pakai sudah, ya. Naam. Jelas? Tak gini kan atau paham enggak? Naam. Contoh yang kedua, Zaidan dzarabtu ghulamahu. Si Zaid, aku memukul budaknya. Ya. Si Zaid, aku memukul budaknya. Perhatikan. Yang aku pukul siapa? Si Zaid apa budaknya? Si Zaid, aku telah memukul budaknya. Yang dipukul siapa? Budaknya. Bukan Zaid ya? Coba perhatikan baik-baik. Zaidan isim mendahului suatu amil, yakni darabtu, yang harusnya amil ini beramal untuk Zaidan tadi, tapi dia sibuk beramal pada isim yang mudah pada domir gulamahu. Gulam isim yang mudaf kepada domir. Berarti gulamahu jadi apa? Maf'ul bi. Amilnya mana? Dharabtu. Terus Zaidan jadi apa? Maf'ul bi. Amilnya mana? Wajib dibuang karena si dharabtu ini enggak mau tanggung jawab. Dia sibuk beramal pada isim yang mudaf pada domir. Yaitu gulamahu. Terus amil yang wajib dibuang untuk si Zaidan itu takdirnya apa? Apakah juga doa itu? Jawabannya enggak. Kok enggak? Kalau ditakdirkan dengan doa itu maka rusak maknanya. Karena yang aku pukul itu budaknya, bukan Zaid. Kalau seandainya ditakdirkan dengan Barabtu Zaidan, Barabtu Ulamahu, berarti Zaid juga tak pukul. Padahal yang aku pukul adalah budaknya. Nah, supaya tidak rusak maknanya, maka takdir amil yang dibuang itu adalah dengan lafad yang pantas, yang cocok. Nah, kalau ada tindakan seseorang melukai milik orang lain, maka itu tindakan apa? Bentuk penghinaan. Zaid, budak. Nah, berarti kan kita mukul budaknya itu sama saja dengan menghina si Zaid, ya? Nah. Berani-beraninya mukul budakku, kamu telah menghina aku. Ya kan? Akhirnya takdirnya ialah ahantu. Aku menghina. Ahantu Zaidan darabtu hulamahu. Nah, nanti akan dibahas itu. Berarti istighol itu ada dua bentuk ya. Yang pertama, amil yang sibuk tadi, sibuk pada domir ya. Yang kedua, amil yang sibuk tadi, sibuk pada isim yang butuh pada domir, ya kan? Nah, tayyib. Namanya istighol. Al-mas'alatu atsaniyah. Nah, ini yang harus diperhatikan lebih dalam lagi. Masalah yang kedua. Lil istighali thalathatu arkanin. Istighal itu memiliki tiga rukun. Nah, ini yang harus diketahui baik-baik. Istighal memiliki tiga rukun. Al-awwal mas'ghulun anhu, ingat pasangannya, mas'ghulun anhu, harus ada anhunya ya, mas'ghulun anhu, wa huwa al-ismul mutaqaddam. Mas'ghulun anhu itu sebutan untuk isim yang mendahului amil yang sibuk. Nah, berarti kalau kita baca qara'tuhu mana mas'ghulun anhu? Kita bakal, nah, jadi kita bakal itu kan isim yang mendahului suatu amil ya, yang harusnya beramal untuknya, itu disebut mas'ghul anhu atau mustaghal anhu, mas'ghul anhu saja. Asani mas'ghulun. Awas, mas'ghulun saja, tak pakai embel-embel. Wa huwal amil al-muta'akhkharu 'anil ismi. Mas'ghul itu sebutan untuk amil yang diakhirkan dari isim tersebut. Ini amil yang sibuk, yang melalaikan tanggung jawabnya ini ya. Nah, disebut mas'ghul. Jadi kalau kita baca qara'tuhu, mana mas'ghul? Qara'tu ya. Nah, ats-tsalits mas'ghulun bihi. Awas, ada bihinya. Mas'ghulun bihi. Wa huwa ad-dhamir aw ismul mudhaf ila ad-dhamir. Disebutan untuk dhamir atau isim yang mudhaf pada dhamir. Kita baca qara'tuhu. Mana mas'ghul bihnya? Dhamir ha ya. Zaidan darabtu ghulamahu. Mana mas'ghul bihnya? Ghulamahu. Jadi kita baca disebut mas'ghul anhu, qara'tu disebut mas'ghul, dhamir ha disebut mas'ghul bihi. Dorok hula mahu juga disebut mas'ghul bihi. Nah, ini tiga rukun ini harus dipahami dengan baik. Ya, baik. Al mas'alatu ats-tsalitsa yajuzu fi mas'ghulin anhu raf'uhu ala annahu mubtada'un wal jumlatu ba'dahu khabar. Boleh mas'ghul anhu dibaca rafa' menjadi mubtada, sedangkan jumlah sesudahnya menjadi khobarnya. Nahu, kita buka qara'tuhu, kita buka jadi apa? Mubtada. Qara'tuhu jumlah fi'liyah jadi apa? Khobarnya. Maka rafa' jadi khobar. Nah, kalau mas'ghul anhunya dirafa' jadi mubtada, berarti sudah bukan pembahasan maf'ul bih lagi. Tidak ada istilah pembuangan amil. Ya enggak usah dibahas. Nah, yang penting kita tahu mas'ghul anhu itu bisa juga dirafa' ya. Nah, jadi mubtada sesudahnya jadi apa ini? Khobarnya. Kelas sampai di situ kalau di rafa. Nah, ini berarti dia ingin melupakan si mas'ghul untuk selamanya ya. Nah, saya tidak mau menikah lagi, kapok. Saya dikhianati sama si mas'ghul. Sekalipun ada yang datang yang mirip bahkan sama dengan si mas'ghul, aku tidak mau menerimanya. Langsung dia memutuskan menjanda selamanya. Rafa tegak ya. Nah, taib, siap. Jadi gak ada ambil yang wajib dibuang, tetap rafa' mubtada setelahnya khobar. Enggak ada istilah yang sama dengan mas'ghul tadi ya. Nah, itu kalau di rafa'. Nah, masalahnya kalau di nasab jadi maf'ul bi, maka ambilnya wajib dibuang. Al mas'alatu arabiyah, masalah yang keempat. Ya juzu aydan fi mas'ghulin anhu nasbuhu ala annahu maf'ulun bih bi khatfil amili wujuban. Ya. Boleh juga mas'ghul anhu dinasab menjadi maf'ul bih dengan membuang amil secara wajib. Ya, seperti tadi itu, kita baca qara'tuhu. Nah, qara'tu membutuhkan ma'mul yang nasab jadi maf'ul bi dikasih dhamir. Nah, langsung mau. Kita baca dinasab Gak ada ambilnya, ya dibuang ambilnya, ya. Nah, wujuban. Taib. Watakdirul ambil al-mahdzuf nauani. Nah ini. Untuk mentakdirkan ambil yang dibuang secara wajib ada dua macam cara. Nah, al-awwal idza kana al-mas'hulu bihi dhamiran. Jika mas'hul bihnya berupa dhamir, fattakdiru bil lafdzil muwafiqi lil mas'hul. Maka takdir ambil yang wajib dibuang disamakan dengan mas'hulnya. Itu ambil yang sibuk tadi. Nahu kitabaka qara'tuhu ay qara'tu kitabaka qara'tuhu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Lihat mas'hulnya. Kalau dhamir, maka ambil yang wajib dibuang disamakan sama mas'hul. Sama persis, ya. Nah, untuk mengobati luka di hatinya, ya. Nah, harus dikasih ganti yang sama. Wa minhu qaulu ta'ala. Di antara contoh yang ini ada dalam firman Allah Ta'ala. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia telah kami tetapkan nasibnya di lehernya. Ai alzamna kulla insanin alzamnahu. Ya. Seperti itu. Di kulla insanin maf'ul bih dengan membuang amil wujuban, ya. Alzamnahu mas'hul yang menasabkan mas'hul bih berupa dhamir, ya kan? Nah, berarti mas'hul bihnya berupa dhamir, berarti takdir ambil yang wajib dibuang harus sama dengan mas'hul. Jadi alzamna kulla insanin alzamnahu, ya. Nah, oh, ternyata istighol ada dalam Al-Quran, ya. Nah, athani idha kanal mas'hulu bi isman mudhafan ilal bomir. Tapi jika mas'hul bihnya itu berupa isim yang mudhaf pada dhamir, fattakdiru bil lafdil munasib, maka ditakdirkan dengan lafad yang sesuai, bukan yang sama dengan mas'hul, tapi yang cocok maknanya biar tidak rusak, ya. Nahu zaidan dharabtu hulamahu. Zaidan mas'hul anhu, dharabtu mas'hul hulamahu mas'hul bi. Karena mas'hul bi-nya berupa isim yang mudah pada dhamir, maka takdir ambil yang di buang dengan lafaz yang cocok yang sesuai. Mukul budak orang berarti menghina pemiliknya, ya. Ai ahantu zaidan dharabtu ghulamahu. Aku menghina si Zaid dengan memukul budaknya. Al ajiza akhadtu biyadih. Bapak tua itu aku pegang tangannya. Akhadtu biyadih. Karena mas'hul bihnya berupa isim yang mudhaf pada dhamir, maka ditakdirkan ambil yang wajib dibuang dengan lafaz yang cocok. Pak tua, aku pegang tangannya. Maksudnya aku bantu, ya. Nah, sa'attu al-ajiza akhadtu biyadih. Aku membantu pak tua itu dengan memegangi tangannya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Paham ini, ya? Nah, yang enggak paham segera tanya. Ya, sebelum tetap enggak paham. Supaya segera paham, ya. Ini masalah enggak sulit-sulit amat. Kalau betul-betul fokus gampang. Ya, yang penting kalian paham itu istighol itu apa, kemudian rukun istighol yang tiga itu ada mas'hul anhu, ada mas'hul bi. Nah, Taib. Untuk yang mashul anhu itulah jadi masalah. Ada yang dibaca rafa, ya, berarti jadi apa? Mubtada. Jumlah setelahnya jadi apa? Khobar. Kalau mashul anhu dinasab, maka menjadi maf'ul bih yang wajib membuang amilnya. Kapan rafa, kapan nasab, nanti insya Allah kita jumpa di Alfiyah Ibn Malik. Ada lima hukum mashul anhu, ya, wajib rafa, ya, terus wajib nasab, terus boleh rafa, boleh nasab, tapi lebih bagus rafa. Boleh rafa, boleh nasab, tapi lebih bagus dinasab. Yang kelima, boleh rafa, boleh nasab, sama. Gak ada yang lebih afdol. Di mana itu tempatnya? Kapan itu terjadi? Nah, jawabannya nanti insya Allah di pembahasan Alfiyah Ibn Malik. Yang penting kali saya tahu mashul anhu itu bisa di rafa, bisa di nasab. Apa ini? Bagaimana mengartikan qartu kitabaka? Qartu kitaban, qartu kitabaka, qartuhu, gitu ya. Nah, ya. Ya, aku membaca kitabmu. Kalau mau ngartikan atau nerjemahkan itu ya dibikin yang enak tuh didengar, ya. Nah, yang bagus. Jadi kalau diartikan dari qara'tu kitabaka, aku membaca kitabmu. Qara'tuhu, aku membacanya. Nah, tapi kalau diterjemahkan untuk penerjemahan, Mas, aku telah membaca kitabmu, itu aja, ya. Nah, khalas. Apa terjemahan kita buka qara'tuhu sama. Aku telah membaca kitabmu. Qara'tu, aku membaca kitabaka, kitabmu. Qara'tuhu, aku membacanya. Langsung disingkat, aku telah membaca kitabmu. Kita buka qara'tu kitabmu, aku telah membacanya. Sama disingkat, aku telah membaca kitabmu, ya. Nah, itu kalau terjemahan secara apa ini global. Ini ada ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tak cari di kamus, ya, supaya tahu ini. Surat Al-Qamar ayat 49 ya. Nah, apakah kullu syai'in itu mas'ghul anhu yang menjadi maf'ul bi? Tak lihat di i'rabul Quran ya. Al-Qamar ayat 49. Naam. Rabbul Quran Al-Mujassar. Inna Naam harfun nasikh wa na ismuha wa kullu syai'in nusiba 'ala al-istighal bi fi'lin mahdhuf ya dulu Naam barakallahu fikum kullu insanin kullu syai'in dalam ayat ini termasuk mas'ghul anhu ya. Jadi inna naam na isimnya apa ini isimnya inna wa kullu syai'in nusiba 'alal istighal bifi'lin mahdufin ya dulu alaima ba'dahu ay inna khalaqna kulla syai'in khalaqnahu wa jumlatul fi'li al-mahdufi makhali raf'in khobaru inna jadi kan na isimnya inna ya khobarnya mana khobarnya berupa apa ini amil yang dibuang tadi itu sebentar kullu syai'in maf'ul bi mas'ghul anhu maf'ul bi ambilnya wajib dibuang takdirnya apa sama dengan lafaz setelahnya khalaq nah ya na'am khalaqna kullu syai'in khalaqnahu ah ini termasuk contohnya surat al-qamar ayat 49 ini kalau terkait dengan ayat memang kita harus apa ini hati-hati ya supaya tidak meleset penjelasannya Musa Isa apakah dihukumi mu'annas karena diakhiri dengan alif ta'nis maksura ka ya na'am Isa Musa itu bukan mu'annas ya. Nah, yang mu'annas itu yang diakhir dengan ta'nis maksurah. Isa Musa itu bukan ta'nis maksurah, bukan alif ta'nis maksurah. Nah, alif ta'nis maksurah itu alif yang dipasang sebagai tambahan, bukan asli kalimat itu ya, untuk menunjukkan lafadznya mu'annas seperti dikro. Ya. Nah. Jadi dzikron mudzakkar. Kalau dzikra mana dikasih tambahan alif ta'nis maksurah. Dunna wa akhwatuha bisa dipecah dari fi'il madinya baik ke mudhari atau amar apakah ini khusus untuk mudhari dan amar saja atau bisa masdar isim fa'il isim maf'ul bisa na'am ajabani dhannuka zaidan qa'iman oh masdar aku kagum dengan prasangkamu atau apa itu anggapanmu bahwa Zaid berdiri dhunnuka ya. Dhunna ya dhunnun itu masdar dari dhunna ya dhunnu dhunnan ya. Zaidan maf'ul bih pertama kok iman khabarnya. Nah, contohnya banyak. Tadi yang ada ya mana tu yang lari tadi. Wa kulla insanin alzamnahu itu menjadi mas'ul anhu yang lebih baik dinasab atau boleh dibaca rafa' kullu. Ini mancing ya. Nah. Sudah itu contoh yang dibaca nasab ya. Nah. Mancing ini ya. Ini mana? Wajib nasab atau wajib rafa' atau boleh-boleh dua-duanya? Yang mana yang lebih baik? Nah, di mana mancing namanya ya. Nah, mancing-mancing. Ya. Nah, tapi saya bungkam. Ya, fokus ini dulu ya, mutamimah. Nanti di Alfiyah insyaallah taala ya. Rinci insyaallah. Rinci. Puas ya. Nah. Ini sudah cukup sementara ya. Nah. Perhatikan baik-baik jangan sampai gagal paham ya. Al-istighal. Di Al-Qur'an banyak contohnya ya. Nah. Barakafikum. Jazakum khair atas perhatiannya tahunya. Saya ingatkan kembali untuk persiapan imtihan hari Kamis ya. Bab apa itu? Hah? Dunna wa akhwatuha. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.